Hidup bagaikan roda yang berputar sebentar di atas, sebentar di bawah. Terus menggelinding tanpa jelas kapan hentinya. Ya, hidup seperti tak ada habis-habisnya. Hari ini tertawa, besok berduka. Namun tak lama, tawa tiba lagi. Duka menggantikan. Demikian sandiwara dalam kehidupan. Sehingga hidup diumpamakan seperti sandiwara di sebuah panggung besar. Apakah betul? Itu sebuah pertanyaan. Betulkah hidup seperti roda berputar? Jikalau hidup seperti roda berputar, berarti kita berputar pada lingkar yang sama. Berarti kita berputar pada ritme yang sama, hanya pada posisi yang berbeda. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Tetapi kalau itu hidup, berarti hidup hanyalah sebuah jebakan. Sungguh mengerikan. Hidup bukanlah sebuah lingkaran. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang, garis lurus yang tak mengenal henti sampai di ujung penghidupan itu sendiri, sampai berakhirnya waktu. Karena itulah, jangan sampai hidup menjadi sia-sia. Pahami nilai-nilai yang tinggi di dalam waktu. Tak terjebak pada paham bahwa waktu hanyalah roda yang berputar, sebentar di bawah, sebentar di atas. Kalau waktu sekedar sebuah roda yang berputar, kesia-siaan hanya itulah warna kehidupan. Kalau hari ini Anda tertawa, sebentar lagi Anda akan berduka. Waktu mengurung, Anda tak berdaya. Kalau begitu, apa nilainya waktu? Maka mari belajar membongkar pikiran, meluruskan pandangan, menatap kehidupan, menilai waktu dengan cara yang jeli, tepat, bijaksana. Waktu adalah garis lurus yang menuju kepada satu titik. Di dalam garis lurus ada suka dan duka, tapi bukan karena pergantian nada dalam hidup kita, tapi suka dan duka yang kita cipta. Itu berarti ada waktu di mana Anda mencipta duka yang tak pernah berhenti atau suka yang tak berkesudahan. Tinggal Anda menentukan sebuah pilihan, berjalan dalam kebenaran atau kesia-siaan. Kalau itu yang terjadi, Anda akan menuai kepahitan demi kepahitan. Tawa akan ditunggu oleh duka. Bahkan tawa, tak ada kehangatan bahagia di sana. Tawa hanyalah sekedar tawa, sebuah perasaan saja. Selamat lepas dari lingkar waktu seperti roda berputar, memasuki perjalanan waktu menuju titik akhir, di mana ada kemungkinan dari waktu ke waktu Anda mengalami kebahagiaan. Pikirkan, semoga Anda bisa mengerti kalau Anda tahu nilai. Bersama saya, Bigman Sirait.